Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pertemuan ini sebagai amal ibadah kita ya, untuk bekal kita di hari akhir. Insya Allah kita akan teruskan pembahasan kita masih di bab ke-23 ya, bab ke-23 ya, tentang keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Kemarin kita sudah jelaskan di pertemuan terakhir ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ya, di mana Allah mengkabarkan keadaan orang-orang yang Allah berikan kitab ya, Allah turunkan kitab kepada mereka ya, selain mereka beriman kepada kitab Allah tetapi mereka juga beriman kepada jib dan tauhid ya, beriman kepada sihir ya, kemudian juga tauhid dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan mereka mengatakan haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ya, jalannya orang-orang kufur itu katanya lebih lurus dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Yang mengatakan ini adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, sehingga ini menjadi pengingat ya, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat sebelum kita mereka diturunkan kitab dari Allah tetapi mereka masih ya, mengambil juga sumber-sumber ya, aturan kehidupan kepada selainnya. Kemudian juga Allah kabarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 60 tentang keadaan ya, orang-orang yang mereka ya, bermaksiat kepada Allah ya, bermaksiat kepada Allah ya, tentang orang-orang Yahudi yang mereka melanggar aturan Allah ya, dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu tetapi mereka bermain-main ya, mengakali aturan Allah ya. Kemudian juga tentang orang-orang Nasrani yang mereka meminta hidangan dari langit langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tetap mengingkari setelah hal itu dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah jadikan sebagian mereka sebagai kera dan sebagian mereka menjadi babi ya, dan sebagian mereka menjadi penghamba berhala ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah ya. Kemudian juga Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ya. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladziina qalabu 'ala amrihim lanattahidanna 'alaihim masjida ya, orang-orang Ashabul Kahfi ya, yang mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama ya, kemudian orang-orang yang ada pada zaman tersebut mereka ya memperlakukan Ashabul Kahfi ini dengan berlebihan ya, mereka membangunkan tempat ibadah di tempat mereka ya, dan ini apa penyimpangan ya, penyimpangan yang terjadi kepada umat sebelum umat Islam. Nah, dari berbagai penyimpangan tersebut ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Ya. Sungguh benar-benar kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian. Ya, jadi ini kabar dari Rasul ya, jadi umat Islam itu akan ada yang senantiasa mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Baik perbuatannya sama ya, ataupun ya hukumnya sama, mungkin jenis perbuatan yang berbeda. Ya, jenis perbuatan yang berbeda tapi hukumnya sama. Nah, maka pada saat Nabi mengatakan seperti ini ya, kalian akan ada yang benar-benar mengikuti umat sebelum kalian, menunjukkan bahwasanya umat ini akan ada senantiasa orang-orang yang menyimpang ya. Akan ada dari umat ini orang-orang yang senantiasa menyimpang sampai hari kiamat ya. Sebagaimana penyimpangan yang terjadi kepada umat Yahudi dan umat Nasrani. Maka dari sabda Nabi inilah kemudian Rasul ya, ataupun penulis ya, penulis di sini menetapkan ada di antara umat ini yang tetap musyrik ya. Walaupun Islam tapi mereka musyrik ya. Walaupun Islam tapi masih bermain-main dengan syariat Allah seperti orang Yahudi tadi. Orang Islam tapi masih berdoa meminta kepada selain Allah, ya, mencari solusi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah diturunkan kebenaran, sudah ditunjukkan kebenaran, tetapi tetap saja berpaling dari kebenaran. Itu akan selalu ada. Ya. Pada saat mereka diuji dengan kesusahan, kemudian ditunjukkan ini loh solusinya. Ya. Yaitu kembali kepada agama Allah, ya, kembali kepada syariat Allah, tetapi mereka tetap saja berpaling. Nah, seperti ini adalah kebiasaan-kebiasaan Ahlul Kitab dulu, ya. Dan Nabi mengatakan umat Islam pun ada orang-orang yang akan senantiasa seperti ini. Dan sikap seperti ini ataupun sifat seperti ini adalah sifat yang sangat jauh dari kebiasaan-kebiasaan umat terbaik ataupun generasi terbaik dari umat ini. Ya. Berbeda dengan generasi sahabat yang mereka langsung dididik oleh Rasul, ya, mereka langsung diajarkan oleh Rasul, dan mereka sangat jauh dari sifat-sifat seperti ini. Ya, mereka senantiasa hanya mendengar dan taat saja kepada seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Apapun yang Allah sabdakan, mereka cuma melaksanakan. Walaupun kadang mereka sendiri tidak tahu apa maksud dari perintah tersebut. Ya. Banyak terjadi kasus seperti ini. Misalkan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mengimami sholat berjamaah, kemudian tahu-tahu Rasul itu membuang dua sendalnya. Ya, karena Rasul itu membuang sendalnya, maka seluruh jamaah juga ikut membuang sendalnya semua. Dan mereka tidak tahu apa yang sebabnya kenapa Rasul melakukan seperti itu. Ya, setelah selesai Nabi bertanya, kenapa kalian membuang sendalnya? Ya, karena kami melihat engkau membuang sendal. Ya. Rasul kemudian bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku mengabarkan kalau di sendalku itu ada kotoran najis yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya. Jadi beliau membuang sendal itu karena memang ada kotorannya, sehingga sendal itu kemudian dilepas di situ. Nah, sahabat itu tidak usah bertanya dulu kenapa, ya, tapi mereka langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sangat takut, ya, seandainya ada perbuatan Rasul kemudian terlewat oleh mereka. Ya. Seperti saking takutnya menyimpang dari sunnah Rasul. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, pada saat beliau tahu Nabi dulu pernah berhenti di sini, beliau sholat di sini, beliau itu akan ikuti itu, ya, walaupun Rasul sudah meninggal, ya. Pas ditanya beliau mengatakan, karena dulu saya melihat Nabi berhenti di sini dan sholat di sini, saya khawatir kalau ini adalah hal yang disunahkan, ya, sehingga saya termasuk orang yang melalaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sifat seperti ini yang kemudian menjadi sebab utama, ya, kenapa Islam itu begitu cepat berkembang, ya, yaitu sifat cepat merespon dakwahnya Rasul tanpa harus mempertanyakan apa sih, ya. Kenapa? Karena begitu banyak syariat Islam yang kadang kita tidak tahu alasannya kenapa harus seperti ini, ya, kita tidak tahu. Tetapi cukuplah, ya, kalau kita sudah mengimani ini datang dari Allah, ini datang dari Rasul, maka laksanakan perintah-perintah tersebut. Nah, ini yang kita harus selalu belajar, ya, bagaimana kita mewujudkan sami'na wa ato'na tadi, ya, kita taat dan kita jalankan saja apa yang menjadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Biar akal kita yang mengikuti saja, jangan syariat-syariat Islam ini yang kemudian dipaksakan harus mengikuti akal kita, ya. Karena banyak di antara syariat ini yang tidak masuk di akal kita. Sampai Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, seandainya syariat ini harus mengikuti akal, tentu kalau kita mengusap khuf itu yang diusap bawahnya. Jadi kalau kita pakai sepatu, bapak-bapak, ya, kalau kita tidak ingin mencuci kaki lagi, pada saat pakai sepatu kita pakai sudah dalam keadaan suci. Ya. Nah, misalkan kita ke Jakarta pakai sepatu, maka pada saat pakai kita dalam keadaan suci. Dan nanti pada saat mau waktu sholat lagi tidak usah dibasuh kakinya, cukup diusap atasnya saja. Ya, diusap dengan tangan basah itu diusap atasnya, maka itu sudah cukup, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, kalau agama ini dengan akal tentu yang diusapkan yang bawah sepatunya karena itu yang kotor, ya. Tetapi apa? Tapi Islam agama ini bukan dengan akal, jadi cukup atasnya yang diusap dan itu sudah mencukupkan, dan itu sebagai termasuk mencukupkan diantara rukun-rukun wudhu, ya. Jadi inilah yang harus kita selalu tingkatkan, bahwasanya tidak semua syariat ini harus kita memahami maksud hikmah di balik perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang seterusnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis yang diriwayatkan dari Sauban. Ya, Saubah ya. Ini bukan Saubah sebenarnya, Sauban ya. Di situ yang benar Sauban. Sauban itu adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu dikatakan maula dulunya budak. Jadi kalau budak kemudian dimerdekakan itu namanya maula. Ya, namanya maula yang dulunya budak kemudian merdeka itu namanya maula. Nah, Sauban ini termasuk maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya budak Rasul, kemudian beliau dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya innallaha zawaliyal ardh faraitu masyariqaha wa magharibaha, ya, wa inna ummati sayabluhu mulkuha mazuya liminha, ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menampakkan untukku bumi, ya, seluruh bumi ini, faraitu masyariqaha, dan saya bisa melihat ujung baratnya, ya. Kemudian wa magharibaha, ujung masyariq itu artinya adalah ujung timur, wa magharibaha dan ujung baratnya, ya. Dan beliau mengatakan wa inna ummati sayabluhu mulkuha mazuwali minha, dan sungguh umatku, kekuasaan umatku itu akan meliputi yang timur sampai yang barat ini. Jadi gambaran kita kalau kita melihat globe itu seperti itu. Ya, jadi Rasul itu diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melihat ujung barat dari dunia ini dan ujung timur dari dunia ini. Dan beliau mengatakan Islam itu akan menguasai dari yang saya lihat yang timur dan sampai yang saya lihat dari barat itu. Ya. Nah, ini sebagaimana juga disebutkan, ya, disebutkan di dalam hadis lain yang mengiringi tentang perang Khandaq. Ya. Pada saat perang Khandaq kan beliau menemukan dua batu yang tidak bisa terpecahkan, ya. Jadi pada saat penggalian Khandaq sebelum perang Khandaq itu para sahabat tidak mampu memecahkan dua batu yang sangat besar di parit, ya. Dan kemudian mereka menyampaikan kepada Rasul perihal tersebut, ya. Kemudian Rasul datang dan beliau, ya, mengucapkan bismillah, kemudian Allahu Akbar, kemudian beliau pukul dengan cangkul, maka batu itu hancur, ya. Sehingga beliau bertakbir dan beliau mengatakan sungguh, ya, ditunjukkan kepadaku, ya, dua perbendaharaan yang merah dan yang timur. Jadi satu pecah kemudian dua pecah, yang kedua juga pecah, dan beliau mengisyaratkan ini menunjukkan bahwasanya Islam nanti akan menguasai dua imperium besar, yaitu adalah Persia dan Romawi. Nah, kenapa Persia dan Romawi? Karena dua imperium inilah yang terbesar untuk zaman tersebut. Jadi kalau ini sudah dikuasai maka dunia sudah dikuasai. Dan ini juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita senantiasa juga lihat pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang memiliki obsesi sangat tinggi di dalam kehidupan, ya. Beliau tidak pernah senang dengan perkara-perkara yang biasa, ya. Beliau sangat tidak senang dengan perkara-perkara yang rendah. Maka pada saat beliau mengini, beliau memberikan motivasi kepada sahabat bahwa Islam itu akan menguasai barat dan timur. Padahal pada saat beliau menyampaikan ini, umat Islam dalam keadaan sangat-sangat sengsara. Ya, pada musim panas, pada musim paceklik, dan akan menghadapi serangan, ya, dua kekuatan besar, yaitu dari Quraisy dan dari Yahudi. Dalam keadaan seperti ini pun Nabi tetap mengatakan kepada para sahabat, kita itu akan menguasai Persia dan Romawi itu. Ya. Sehingga ini juga harus tertanam di dalam diri kita, ya. Kita sebagai umat Islam harus menjadi umat yang punya semangat besar, punya obsesi cita-cita yang besar, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, ya. Jadi Allah itu suka kepada ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi, ya, perkara-perkara yang besar. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah paling tidak suka kepada orang-orang yang obsesinya rendahan, biasa-biasa saja. Ini paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga pada saat Nabi dalam keadaan seperti ini pun tetap memotivasi para sahabat, Islam itu akan menguasai ini, dunia ini kuasai. Padahal mereka makan saja susah, ya. Makan saja susah. Nah, dalam penggalian parit kan semua sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya, mereka mengadu, ya Rasulullah kami lapar. Kami ganjel perut kami dengan batu ini. Maka Rasul juga mengatakan, saya juga ganjel, kalian ganjel satu, kami ganjel dengan dua batu. Dalam keadaan seperti ini makan saja susah. Tetapi Nabi tetap mengingatkan bahwasanya Islam umat ini akan menjadi umat yang besar yang akan mengalahkan dua kekuatan besar pada zaman tersebut. Dan begitu juga kita hidup pada zaman sekarang, ya, walaupun Islam ya kita rasakan terpinggirkan, ya. Islam menjadi umat yang kadang dipandang sebelah mata, tetapi kita akan selalu mengimani, meyakini akan kebenaran janji Allah bahwasanya Allah akan menjadikan umat ini sebagai umat tertinggi, menjadikan umat ini sebagai umat yang menguasai dunia. Ya, walaupun betapapun keadaan kita, ya, sesengsara apapun, ya, walaupun kita tidak pernah diperhitungkan di dunia ini, tapi kita ingat janji Allah Subhanahu Wa Taala, umat ini akan kembali berjaya sebagaimana awal-awal dulu Islam juga berjaya. Maka semangat seperti ini juga harus kita tanamkan di dalam diri kita. Janganlah kita menjadi umat yang cukup, yang penting saya, ya, yang penting saya sudah bisa ini. Enggak, umat Islam ini adalah umat yang punya tanggung jawab besar, yaitu bagaimana memikul agama ini menjadi agama yang paling tinggi, liyudhirahu ala dini kullih, menjadi agama yang tertinggi di dunia ini. Nah, maka Nabi katakan, ya, umatku nanti itu akan menguasai dua imperium ini, dan ini betul-betul terjadi, ya. Dan ini terjadi terwujud tidak lama, ya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau memimpin selama 2 tahun, kemudian meninggal, kemudian kepemimpinan Islam diteruskan oleh Umar bin Khattab. Dalam waktu 10 tahun maka 2 janji Rasul ini bisa diwujudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Persia hancur, ya. Persia itu menyerahkan kepada kaum Muslimin, ya. Dan kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bukan termotivasi karena sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, walaupun beliau mengatakan kami akan menguasai 2 perbendaharaan, yaitu maksudnya adalah al-abyad wal-ahmar, itu yang merah dan yang putih. Yang merah maksudnya adalah emas-emas, ya. Ya, kemudian yang putih adalah negeri yang isinya penuh dengan perak. Tapi apa? Bukan sisi duniawi yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi yang akan dikuasai maksudnya adalah Islam ini yang akan menguasai 2 peradaban tersebut, dan peradaban-peradaban ini akan dikalahkan dengan peradaban Islam. Ya, maka pada saat Umar bin Khattab yang menaklukkan Persia, ya, dulu kan Nabi pernah berjanji kepada Suraqah bin Malik pada saat mengejar Nabi, ya. Nabi mengatakan, ya Suraqah, bagaimana pendapatmu seandainya nanti Islam berjaya dan saya akan berikan kepadamu gelang yang dipakai oleh Raja Persia. Jadi ini baru masih mau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka pada saat penaklukan Persia oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang pertama dicari oleh Umar adalah Suraqah bin Malik ini. Ditanya, di mana Suraqah? Karena Suraqah ini dulu sudah dijanjikan oleh Rasul akan dipakaikan gelangnya Raja Persia. Maka pada saat dikuasai, maka betul itu gelang itu diberikan kepada Suraqah bin Malik. Ini loh janjinya Rasul, dan itu betul-betul terwujud, ya. Walaupun itu bukan pada zamannya Rasul, tapi dalam waktu selang sekitar 10 sampai 12 tahun itu bisa diwujudkan, ya. Dan ini menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati an la yuhlikuha bisanatin bi'amah." Ya. Dan saya memohon kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala untuk umatku agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik berkepanjangan. Nah, jadi apa? Yang pertama, ya. Jadi Islam akan menguasai Persia dan Romawi, kemudian setelah itu Nabi memohon kepada Allah, ya, biar umat ini tidak dibinasakan dengan paceklik. Ya. Kemudian wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan yang kedua, saya memohon kepada Allah agar umat Islam ini tidak dikuasai oleh umat lain sehingga umat lain menawan apa yang menjadi kepunyaan umat Muslim. Ya. Maka dua hal ini itu dikabulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di Madinah sekarang dekat Masjid Nabawi, ya, mungkin jarak sekitar 3 kilometer atau 4 kilometer ada masjid namanya Masjid Al Ijabah, ya. Masjid Al Ijabah adalah masjid di mana dulu Nabi itu memohon doa ini, ya. Jadi Nabi memohon tiga permintaan. Yang pertama, biar umat tidak dibinasakan dengan paceklik. Kemudian yang kedua, biar tidak dikuasai oleh musuh. Ya, ini yang dikabulkan oleh, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inilah yang tidak dikabulkan, ya. Yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nanti saya bacakan yang ketiga. Kemudian wa inna rabbi qala, sesungguhnya Rabbku berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, seandainya saya sudah menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa merubah takdir tersebut. Tidak bisa menolak merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah menjadi ketetapan. Ya, maka Nabi pun tidak bisa merubah. Apa itu? Yang pertama, wa inni ataituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin bi'amah. Yang pertama, saya memberikan kepadamu agar umatmu tidak dibinasakan dengan paceklik. Maka enggak ada ceritanya umat Islam nanti akan kelaparan terus, itu enggak ada ceritanya. Karena ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam juga tidak akan pernah lagi mengalami masa kering berkepanjangan, itu tidak akan pernah mengalami itu. Karena ini sudah dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baitatahum. Yang kedua, saya sudah menetapkan, Allah menetapkan umat Islam tidak akan pernah dikuasai oleh musuh. Tidak ada ceritanya, ya. Separah apapun umat Islam, tertinggal apapun teknologi umat Islam tidak akan pernah dikuasai oleh musuh. Ya. Maka ini yang harus menjadi pegangan kita, ya. Umat Islam tidak akan pernah dikuasai itu. Sehebat apapun, sebesar apapun kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu merubah takdir Allah bahwa umat Islam tidak bisa dikuasai oleh musuh. Seandainya itu nanti dikuasai oleh mereka, itu pasti akan kembali kepada umat Islam. Ya, pasti itu akan kembali kepada umat Islam. Kemudian yang seterusnya adalah walau istama'a alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'dun wa yasbiya ba'duhum ba'dan. Ya. Kemudian nanti sampai umatmu kalian itu, ya, mereka apa? Yakunu ba'duhum yuhlihu ba'd. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini yang tidak dikabulkan oleh Allah, ialah permintaan Rasul biar umat ini tidak berpecah belah. Dan ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dum ba'dun wa yasbiya ba'duhum ba'dan. Yang ketiga adalah umat ini akan senantiasa menghancurkan satu sama lain. Ya. Kemudian wa yasbiya ba'duhum ba'dan, dan akan menawan satu dengan yang lainnya. Jadi kehancuran umat ini itu karena intern, karena sesama umat Islam, bukan dihancurkan oleh musuh. Musuh tidak akan mampu. Tapi yang terjadi adalah sesama umat Islam, mereka yang berpecah belah, menawan satu sama lain, berusaha menjatuhkan satu sama lain. Maka kalau kita melihat hal seperti ini dalam kehidupan kita, ini kita katakan itu adalah takdir Allah. Itu adalah sunnatullah yang tidak mungkin dirubah. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita jangan yang termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya menawan sesama muslim adalah haram hukumnya. Menghancurkan, membinasakan, menjatuhkan sesama muslim adalah hukumnya haram. Haram. Ya, jadi ini adalah tidak diperbolehkan. ada umat muslim kok menawan muslim lain, maka ini juga adalah hukumnya haram. Ya. Ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah hadis ya disebutkan ya oleh Imam Al-Barqani ya di dalam hadis sahihnya, di dalam sahihnya beliau mengatakan wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin ya. Sesungguhnya yang paling saya takutkan untuk umatku itu adalah imam-imam pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya. Ini yang ditakutkan oleh Rasul. Jadi yang paling saya khawatirkan untuk umatku, yang paling saya takutkan untuk umatku yaitu adanya al-a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Jika sudah terjadi di antara mereka mengangkat pedang, maka itu sudah tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Jadi ini terjadi, sudah disabdakan oleh Rasul tahun 60 Hijriah itu adalah tahun-tahun fitnah. Ya, tahun-tahun fitnah. Maka di situ ada sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan matikan saya ataupun ya matikan saya sebelum tahun 60 Hijriah. Karena tahun ini adalah tahun fitnah. Itu apa? Terjadinya angkat pedang sesama umat muslim. Dan ini sudah disyaratkan oleh Rasul dan disampaikan kepada sebagian sahabat. Sehingga beliau mengatakan, ya Allah, matikanlah saya sebelum tahun 60. Biar apa? Biar selamat dari fitnah. Dan betul pada tahun ini kan terjadi perang saudara yang cukup besar ya sesama muslim, dan sudah Nabi sabdakan kalau sudah seperti terjadi seperti ini itu sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti, yaitu perang saudara sesama muslim. Nah, maka ini juga sunnatullah dan ini tidak mungkin dihindari. Ya, tidak mungkin dihindari. Walaupun apa? Misalkan terjadi pada zamannya setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian juga itu berawal dari meninggalnya sahabat Utsman bin Affan. Para sahabat itu masih paham, masih hidup dan mereka betul-betul mengetahui apa yang menjadi pesan Rasul. Pada setahun-tahun ini nanti akan terjadi fitnah-fitnah seperti ini. Tetapi apa? Itulah ketetapan Allah. Walaupun mereka mengetahui, mereka itu tidak bisa lepas 100%. Ya. Maka di situ, kalau sudah menjadi ketetapan Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa merubah. Ya, walaupun Nabi sudah berpesan kepada para sahabat, ya bahwasanya nanti di tahun-tahun ini akan terjadi fitnah seperti ini, ya mereka tetap saja harus mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa? Cuman mereka meminimalisir. Ya, mereka berusaha tidak termasuk orang-orang yang terlibat langsung di dalam fitnah sesama kaum muslimin di situ. Ya, maka Nabi bersabda di sini, kalau di antara umatku sudah mengangkat pedang sesama mereka, maka itu akan selalu terjadi sampai hari kiamat. Kemudian wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan ini yang menjadi inti pembahasan kita. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ya sebagian umatku hayyun itu bisa diterjemahkan dengan ba'dun, sebagian dari umatku yalhaqu bil musyrikin, mereka mengikuti orang-orang musyrik. Jadi Nabi bersabda tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian umatku mengikuti orang-orang musyrik. Nah, ini kan sudah jahiliyah lagi. Karena intinya musuh utama dakwahnya Islam kan kesyirikan, itu yang paling utama, ya. Dan yang paling utama untuk diluruskan, dibenarkan dengan Allah menurunkan kitab dan menurunkan Rasul, intinya adalah kesyirikan. Nah, umat Islam yang harusnya mereka selamat karena tidak melakukan kesyirikan, tetapi Nabi sudah bersabda, berpesan, nanti di antara umatku akan ada senantiasa mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Dan itu ya nanti terjadi sampai datangnya hari kiamat. Wa hatta ta'budu fi'atun min ummatil awsan. sampai sekelompok umatku itu mereka menyembah berhala lagi. Ya, mereka menyembah berhala lagi. Kemudian wa innahu sayaqunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yas'umuna annahu nabiyyun. Ya. Dan sesungguhnya ada nanti di antara umatku 30 pendusta. Ya, 30 pendusta yang kulluhum yas'umu annahu nabiy. Yang 30 orang itu semua mengaku nabi. Ya, jadi kalau kita hitung sampai sekarang sudah lebih dari 30 itu. Yang ngaku nabi itu sudah lebih dari 30. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Jadi saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi satu pun setelahku. Ya. Harusnya kita sebagai umat muslim sudah titik, kalau di sini sudah titik. Jadi tidak ada nabi setelah nabi sudah. Mau siapapun yang mengaku nabi hebatnya seperti apapun ya. Sebetapa besar umatnya yang mengikutinya, kalau kita umat muslim sudah titik, kalau nabi sudah mengatakan tidak ada nabi setelahku sudah. Ya, maka siapapun yang mengaku nabi kalau bisa itu memang ya dipenggal itu ya, dipenggal. Ya seperti yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Musalamah al-Kadzab ya, dan ada beberapa yang mereka mengaku nabi. Maka tidak usah diminta ampun. Ya kalau orang-orang seperti ini ya, seperti misalkan orang yang mengaku nabi, kemudian juga orang yang melakukan sihir, kemudian orang-orang yang melakukan perdukunan, mereka itu tidak diperintahkan bertobat. Ini yang harus kita lihat. Pada saat umat muslim ya, ini jangan langsung diamalkan ya. Saya ceritakan dulu. Jadi kalau umat muslim pada zaman dulu kalau melihat seperti ini, apa yang pertama dilakukan adalah darbatu unuqahu, dipenggal lehernya. Jadi enggak usah diminta tobat. Karena apa? Karena besarnya dosa perbuatan tersebut. Jadi kalau sudah dibunuh baru ngelapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah penggal leher fulan itu. Kenapa? Karena dia melakukan sihir, karena dia melakukan kesyirikan. Dan dia mengaku, kalau mengaku nabi juga seperti itu. Tapi ini kalau ya pemerintahan kita hidup di negara yang menjalankan syariat Islam secara total. Ya kalau sekarang kasus nanti ya. Kasus. Nah, jadi nanti akan nabi sudah menyebutkan ada 30 orang yang mengaku sebagai nabi dan semuanya nabi sudah mengatakan kadzabun, mereka itu pendusta. Maka seberapapun pinternya apapun yang di ini, maka kalau dia sudah mengaku nabi maka sudah titik. Maka dia adalah orang yang kafir. Ya, kafir kenapa? Karena mengingkari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusnya seperti ini kan jelas ya. Tapi kalau di kita kan di Indonesia enggak bisa. Misalkan Mirsa Ulama Ahmad, ya kalau bagi umat Islam ya itu sudah titik. Ya. Itu sudah titik, itu jadi tidak mungkin ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengikuti Mirsa Ulama Ahmad, maka jelas dia adalah sesat. Ya. Yang mengikuti Ahmad Musaddiq, ya, nah itu sudah pasti sesat. Ya, siapapun yang mengikuti nabi baru, maka dia adalah orang-orang yang sesat. Kemudian la tazulu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansuratun la yadurruhum hatta man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah tabaraka wa ta'ala. Dan akan ada senantiasa di umatku sekelompok orang ta'ifah, sekelompok orang yang apa? 'Alal haq, orang-orang ini selalu berada di atas kebenaran. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dalam sabda Rasul ini. Jadi akan ada sampai hari kiamat umat ini yang senantiasa di atas kebenaran, kemudian mansuratun, mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-cirinya apa? La yadurruhum man khadalahum. Ini ciri-cirinya, orangnya tidak mudah terpengaruh. Orangnya tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mencela, yang mencibir, orang-orang apapun. Ya. Kenapa? Karena kan gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ya. Islam pertama datang ya asing. Nanti Islam mau meninggalkan ini juga asing. Ya, maka beruntung orang-orang yang asing. Lah orang asing kan dia orangnya beda sendiri di masyarakat. Ya. Tapi kalau dia termasuk ta'ifah al-mansurah, ta'ifah kelompok yang akan ditolong oleh Allah, ciri-cirinya apa? Mereka orangnya tidak mudah terpengaruh. Ya. Nabi sudah katakan, mereka adalah la yadurruhum man khadalahum. Tidak terpengaruh. Apapun ucapan orang, apapun yang ini, kalau itu kebenaran, lakukan. Ya, jalankan. Sampai kapan? Ya sampai datangnya kematian. Ya. Lah orang-orang seperti ini akan senantiasa ada. Ya. Maka kita juga berusaha karena kita ingin masuk dalam kelompok ini, maka berusahalah menjadi orang-orang yang punya prinsip kuat. Kalau ini adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini yang kita pegang. Ya. Dari manapun sumbernya, kalau ini adalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, siapapun yang menyampaikan, itu kita harus pegang. Ya. Dan kita tidak usah banyak tengok-tengok, tidak usah banyak ya lihat kanan-kiri kita. Ini adalah jalan keselamatan kita. Ya. Jalan keselamatan agar kita termasuk orang-orang yang berada di atas kebenaran. Jadi la tazulu artinya dia tetap itu. Jadi tidak keluar masuk lagi, ya kemudian pergi kembali lagi, tidak seperti itu. Mereka tetap istiqomah dalam kebenaran tersebut sampai datang hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah. Keputusan Allah maksudnya adalah sampai datangnya kematian. Ya, ia senantiasa di dalam kebenaran itu. Maka menjadi orang-orang yang punya prinsip ini kita juga harus belajar, ya. Jangan jadi orang-orang yang mudah terombang-ambing. Apa yang ramai sekarang ikut ramai, ya. Apa yang sekarang diminati banyak orang ya ikutlah, biar tidak ketinggalan zaman. Nah, justru orang-orang seperti ini yang sengsara. Ya, orang-orang seperti ini yang sengsara dan dia tidak akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Orang Islam adalah orang yang tetap istiqomah di dalam kebenaran tanpa harus banyak memperhatikan kanan kiri kita pada saat kita mengamalkan kebenaran tersebut. Saya heran ya, kadang ada orang berjenggot saja dia berpikirnya seribu kali, oh nanti ibu saya bagaimana, bapak saya bagaimana, tetangga saya bagaimana, pacar saya bagaimana, kan gitu. Nah, cuman baru jenggot saja sudah pikirannya sudah macam-macam banyak ya. Nabi sudah mengatakan ciri-ciri orang ini adalah orang-orang yang kalau itu di atas kebenaran dia tidak usah terpengaruh, ya. Toh tidak ada juga pada saat seorang itu mengamalkan syariat Islam kemudian merugikan pihak lain, kan tidak ada juga, ya. Cuman memang ya itulah, karena Nabi sudah mengatakan tidak terpengaruh, ini menunjukkan ada nanti orang-orang yang mempengaruhi, ya. Adanya orang-orang yang mengganggu, mempengaruhi, ya. Sehingga apa? Ini yang harus kita fahami dan kita sadari bersama, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba lil ghuraba. Sungguh beruntunglah orang-orang itu, orang-orang yang mereka senantiasa berbeda. Berbeda bukan tampil beda, tapi karena dia berbeda karena dia menjalankan kebenaran di saat masyarakatnya mengalami keterpurukan. Ya. Nabi mengatakan beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Ya. Hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi inti pembahasan kita adalah hari kiamat tidak akan terjadi sampai umat ini sebagian ada yang kembali menyembah berhala. Ya. Ya tentu berhala ini bukan hanya nyembah patung saja ya. Intinya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Islam tapi masih nyampur dengan kejawen, ya. Islam tapi masih ikut ngelarung, ya. Islam tapi masih ikut DP-DP di kuburan orang soleh, di kuburan wali. Ini kan sama aja ini. Maksudnya umat ini akan ada orang-orang yang seperti itu. Dia secara zahirnya muslim, KTP-nya Islam, tapi amal perbuatannya itu tidak islami. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda dari hari kiamat. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan beruntunglah orang yang memahami tauhid kemudian dia berusaha mewujudkan sampai datang kematian. Inilah orang yang beruntung. Ya. Karena masalah ketauhidan kan kita ulangi lagi, tidak mengenal toleransi. Ya. Allah tidak akan memberikan toleransi kepada orang-orang yang mereka rusak dalam masalah ketauhidannya. Jadi, maka setelah kita memahami betul tentang ketauhidan ini, maka yang harus kita jaga adalah istiqomah di dalam ketauhidan. Kita istiqomah bagaimana sampai kematian kita tetap ya bahwasanya ilah kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. kita wujudkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita lakukan tidak boleh terpengaruh. Apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita berkeluh kesah. Apapun yang kita adukan, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi kebutuhan, mintalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami kesulitan-kesulitan, cukuplah Allah. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadari lagi juga, kehidupan ini kan tidak lama juga. Yang kita butuhkan adalah kesabaran menahan diri dalam ketauhidan. Ya, walaupun dalam godaannya banyak, tapi kitalah coba bertahan. Terus bertahan, karena kita tidak tahu ya keberakhiran kita berapa lama lagi. Kita takut kalau kita keluar sebentar ternyata di situ ending kita, finish kita. Nah, ini yang paling menakutkan di situ. Ya, maka mari kita jaga ketauhidan ini, bagaimana setiap ibadah kita, kita hanya wujudkan ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ada kandungan bab, ada 14 kandungan bab di situ. Ya, nanti kalau ada waktu lagi kita akan bahas. Kalau enggak nanti bisa dibaca sendiri faidah-faidah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.